السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih tersisa sedikit dari pembahasan hadis yang kemarin، yaitu hadis tentang fa innal usr fa inna ma'al usri yusra, atau hadis fa innan nasr ma'as sabr. Nah, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa seorang mukmin hendaklah dia bersabar sampai mendapatkan apa yang dia dapatkan atau apa yang dia harapkan, dan diakhiri dengan kalimat wa innal faraja ma'al karb, sesungguhnya jalan keluar itu akan didapat setelah adanya musibah, setelah terjadinya bencana. Qala Fudail rahimahullah, wallahi law ya'ista min al-khalqi hatta la turidu minhum shay'a la ataaka maulaka kullama turid. Sungguh demi Allah, kalau engkau sudah putus asa dari makhluk-makhluk hingga engkau tidak berharap dari mereka apapun, maka niscaya Allah akan kasih semua yang kau inginkan. Syaratnya, kita tidak butuh kepada makhluk, tidak berhajat, tidak berharap kepada makhluk. Kalau engkau sudah putus asa dari makhluk semuanya dan kau tidak menginginkan apapun dari mereka, maka niscaya Allah akan memberikan kepadamu kullama curi, semua yang kau inginkan. Dan biasanya perasaan yang seperti ini terakhir, setelah telpon sana, telpon sini, setelah mohon ke sana, mohon ke sini, setelah sampai ya Allah, aku sudah berusaha sana kemari, tidak mendapatkan bantuan dari mereka. Meminta pada Allah Ta'ala dengan ikhlas, saat itu diberi. وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس. طيب، وذكر إبراهيم ابن أدهم عن بعضهم. Disebutkan oleh Ibrahim ابن أدهم، dia juga tokoh ulama yang dibesarkan oleh Sufi juga. قال ما سأل السائلون مسألة هي ألحف من أن يقول العبد ما شاء الله. Qala ya'ni bidhalika at-tafwid ila Allah 'azza wa jalla. Kata Ibrahim bin Adham menukil dari sebagian mereka para zuhad. Masa'ala sa'iluna, tidaklah meminta sekian banyak orang yang meminta satu masalah, satu permintaan, tidak ada yang lebih alhaf min an yaqul al-'abd, tidak ada yang lebih meliputi daripada ucapan seorang hamba masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Yani bidhalika tafwid, yang dimaksud adalah tafwid, memasrahkan dirinya kepada Allah ta'ala. Tetapi doa di ini dengan kalimat masyita tidak dianjurkan, karena itu tidak termasuk azm dalam doa, tidak termasuk bersungguh-sungguh dalam doa. Ya Allah, aku berikanlah kepadaku kalau kau suka. Selamatkan aku kalau kau suka. Kalau kau suka, kalau kau inginkan, ila akhirnya. Ini tidak disunnahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Dikatakan oleh para ulama bahwa itu bertentangan dengan al-azm fi du'a. Justru dianjurkan adalah al-azm fi du'a, bersungguh-sungguh dalam doa. Bahkan disuruh untuk ilhah. Ilhah itu merengek, minta yang betul-betul, ya Allah berikan padaku, ya Allah, begitu kalau doa. Tetapi wallahu alam, mungkin maknanya kalimat masya Allah artinya dia memasrahkan seluruhnya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan seluruhnya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala artinya tawakal ala Allah. Wa qala Sa'id ibn Salim al-Qidah atau al-Qaddah, balagani anna Musa alaihi salam kanat lahu ila Allah haja. Sampai kepada aku bahwa Musa alaihi salam memiliki keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanat lahu ila Allah, bahwasanya baginya kepada Allah ada haja. Fa talabaha, maka beliau memintanya. Fa abta'at alai, ternyata lambat atau lama enggak diberi. Abta'a dari bati, lambat atasnya. Maka Musa berkata, masya Allah, atas kehendak Allah SWT. Artinya, kapanpun diberinya, kita pasrahkan pada Allah SWT. Faidha hajatuhu baina yadayhi, tiba-tiba apa yang dia hajatkan sudah ada di hadapannya. Ini yang dimaksud dari kalimat masya Allah. Dia meminta dengan azam. Dengan azam artinya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak dengan kalimat masyidah, masyidah, tidak. Tetapi kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, kalau ditunda pemberiannya alhamdulillah, kalau diganti dengan yang lebih baik alhamdulillah, kalau dirubah dengan pahala alhamdulillah, begitu masyaallah. Nah, saya sudah meminta pada Allah taala dan kemudian kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala kapan akan diberi. Qala fa'ajaba atau fa'ajiba, maka heranlah dia. Kok bisa? Tadi kemarin lambat sekali, tiba-tiba ketika dia sudah pasrah, masya Allah, sudah ada di hadapannya. Fawhallah ilaihi, maka Allah pun mewahyukan kepadanya. Ama alimta anna qawluka masya Allah anjahu ma turibat bihil hawaij. Tahukah engkau bahwa kalimat engkau masya Allah itu adalah yang paling berhasil dari apa yang kau hajatkan atau apa yang kau mintakan. Wa aidan fa innal mu'mina idza tabta'a al-faraju wa aisa minhu ba'da kathrati du'a'ihi wa tadarru'ihi. Juga kalau seorang mukmin merasa lama, merasa lambat datangnya al-faraj, datangnya jalan keluar, awa aisa, dan sudah mulai putus asa, ba'da kasrati du'ai, setelah banyak berdoa, wa tadarru'i, setelah banyak tadarru', meratap, merendah, wa lam yadhhar 'alaihi athar, dan tidak tampak pengaruhnya, atharul ijabah, pengaruh jawaban, pengkabulan doanya. Yarji' ila nafsihi billa'imah, hendaklah dia kembali pada dirinya tentang apa yang dia berbuat atau apa yang dia perbuat dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Wa qala laha innama utitu min qibalik. Katakan pada dirimu sendiri, pada jiwamu, bahwa ini semua yang aku dapat karena sebabmu sendiri. Dapat pengkabulan doa itu karena dirimu, atau sebaliknya tidak dikabulkan doanya itu karena kamu. Maka lihatlah pada dirimu dan kesalahan-kesalahanmu, kemudian katakan utitu au innama utitu min qibalik. Sesungguhnya aku mendapatkan seperti ini karena dirimu. Walau kana fika khairun la ujibtu. Assalamualaikum. Kalau saja pada dirimu, ini masih berkata pada jiwanya, ada kebaikan, kamu akan dikabulkan. Berarti ada apa denganmu? Wa hadzal laum ahabbu ila Allah min katsirin min at-ta'at. Laum ini, cercaan kepada jiwa, pada dirinya sendiri, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sekian banyak ketaatan-ketaatan. Fa innahu yujibun kisar al-'abdi li maulahu. Karena demikian akan menyebabkan seorang hamba merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inkisar, merasa sedih, merasa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wa'tirafihi lahu, dan pengakuannya kepada Allah, bi'anahu ahlun lima nazala bihi minal bala, dan pengakuannya bahwa dia memang pantas untuk mendapatkan bencana yang seperti ini. Jadi setelah doa-doa tidak dikabulkan, maka dia berkata pada dirinya bahwa kamu ini, pada dirinya, mendapatkan seperti ini, tidak dikabulkan doanya, mendapatkan musibah, kesusahan, itu karena dirimu sendiri. Kalau kau baik, kalau kau saleh, akan dikabulkan doamu. Berarti engkau adalah orang yang memang pantas untuk ditimpa perkara ini. Qala, dikatakan, wa annahu laisa bi ahli al-ijabah aw li ijabati ad-du'a, dan mengakui bahwa dia memang tidak pantas untuk dikabulkan doanya. Fabidzalik, falidzalika tusri'u ilaihi nahidun ijabah. Oleh karena itu, saat itulah segera datang ijabah, pengabulan doa. Ijabatu ad-du'a wa tafrij al-karab, dan juga penyelesaian jalan keluar dari kesusahannya. Fa innahu ta'ala 'indal munkasira qulubihim min ajli. Sesungguhnya dia subhanahu wa ta'ala selalu di sisi orang yang munkasira qulubuhum min ajli, selalu bersama dan selalu di sisi, selalu membela orang-orang yang hatinya luluh kepada Allah Ta'ala. Mengalah, mengaku, itu yang dikabulkan doanya. Pernah ada kisahnya kan? Di sini kelasnya diulangi lagi. Orang pernah lewat, kalau enggak salah. Orang dari Bani Israel yang beribadah sekian puluh tahun, meminta hajat, enggak diberi. Sampai ketika dia mengakui, memang aku ini jelek, memang aku ini buruk, memang aku ini enggak pantas dikabulkan, aku ini orang yang pantas diberi musibah, segala macam. Saat itu dikabulkan oleh Allah dan diwahyukan kepadanya bahwasanya pengakuanmu hari ini lebih besar nilainya dari 40 tahun ibadah. Qala Wahab, berkata Wahab, ta'abbada rajulun zamanan. Seseorang beribadah zamanan, dalam riwayat tadi 40 tahun. Tsumma badat lahu ila Allahi hajah. Dia punya hajat kepada Allah Ta'ala. Fasama sab'ina sabtan. Dia berpuasa 60 minggu. Yakulu fi kulli sabtin 11 tamrah. Makan setiap Sabtu 11 kurma. Tsumma sa'ala Allah hajatahu. Kemudian minta kepada Allah hajatnya. Falam yu'taha. Juga tidak diberi. Paraja ila nafsi, sampai dia merujuk pada dirinya sendiri. Minka utitu, karena engkau sendirilah aku dapatkan seperti ini. Lau kana fika khairun utitu hajatan. Kalau saja padamu ada kebaikan, niscaya aku akan diberi. Fanaza ilaihi nadalika malak. Maka datanglah malaikat kepadanya. Qala ya ibna Adam, sa'atuka hadihi. Wahai anak Adam, saatmu yang sekarang ini, khairun min ibadatika allati madat. Itu lebih baik dari semua ibadahmu yang telah lewat. Waqad madallahu waqad qadallahu hajatak. Dan Allah telah mengabulkan doamu. Farajahu ibnu Abi Dunya. ولبعض المتقدمين في هذا المعنى dan sebagian mutaqaddimin memiliki syair tentang yang semakna dengan ini. Asa ma tara an la yaduma wa an tara lahu farajan mimma alahha bihi ad-dahru. Asa farajun ya'ti bihi Allahu innahu lahu kullu yawmin fi khalifatihi amru. Idza laha usrun farju yusran fa innahu qada Allahu anna al-usra yattabi'u al-yusra. Asa ma tara anna yadu. Mudah-mudahan apa yang kau lihat ini tidak berlangsung lama. Bayadum tidak selalu, tidak terus-menerus. Wa antara lahu farajan. Sebentar lagi kau akan lihat jalan keluarnya. Mimma alahha bihi ad-dahru, dari apa yang sudah direngek oleh zaman. Asa farajun ya'ti bihillah. Mudah-mudahan akan datang jalan keluar yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu lahu kullu yawmin, sesungguhnya baginya setiap hari. Fi khalifatihi amru, sesungguhnya dia atas segala sesuatu di setiap hari selalu ada urusan. Fi khalifatihi, di kerajaannya ada amru, ada urusan yang diselesaikan. Artinya sabar, pasti akan ada urusan itu. Urusan idza laha usrun farju yusra. Kalau datang kepadamu usr, kesusahan, harapkan kemudahan. Tunggu kemudahan. Fa innahu qada Allah, karena Allah telah memutuskan satu keputusan, yaitu annal usra yattabi'uhu al-yusra, bahwa yang namanya kesusahan akan diiringi kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Al-hadith al-20, hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapati oleh manusia dari ucapan kenabian yang dulu adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah semaumu. Hadal hadis kharrajahu Al-Bukhari min riwayati Mansur ibn Mu'tamir عن ربعي ابن حراش عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأظن أن مسلما لم يخرجه لأنه قد رواه قوم فقالوا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختلف في إسناده لكن أكثر الحفاظ حكموا بأن القول قول من قال عن أبي مسعود. حديث ini dikeluarkan oleh Bukhari dari riwayat Mansur ibn Mu'tamir dari Rubi'i ibn Firash dari Abi Mas'ud dari Nabi SAW. Dan aku menduga bahwa Muslim tidak mengeluarkan hadith ini. لأنه رواه قوم, karena satu kaum telah meriwayatkan. فقالوا, kemudian mereka berkata, dari Rubi'i, dari Hudzaifah, dari Nabi SAW, maka berbeda sanadnya. Jadi Rubi'i dari Hudzaifah. Adapun Bukhari menyebutkan dari Mansur bin Mu'tamir dari Rubi'i bin Harash dari Abi Mas'ud, bukan dari Hudzaifah. Faqtalafa fi isnadi, maka berbedalah dua sanad ini. Tetapi kebanyakan para huffaz, para penghafal-penghafal hadis menghukumi bahwa ucapan yang benar dengan alif lam al-qawlu qawlu man qala. Yani ucapan yang benar adalah ucapan yang berkata an Abi Mas'ud. Siapa di antaranya? Al-Bukhari yang bersama kita ini. Wa Abu Zur'ah Ar-Razi wa Daruqutni wa ghairuhum. Mereka meriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Badri. Wa yadullu ala sihhati dhalik, yang menunjukkan kesahihannya bahwa yang benar adalah Abi Mas'ud, anahu qad ruwiya min wajhin akhar an Abi Mas'ud. Diriwayatkan dari sisi lain juga dari Abi Mas'ud, dari riwayat masruq anhu dari Abi Mas'ud. Riwayat Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih. Wa kharrajahu Tabarani min hadits Abi Thufail عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا. Juga dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Abu Thufail. Berarti bukan hanya dari Abi Mas'ud, juga dari Abu Thufail. يقول isi hadisnya inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwah al-ula. Sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia dari ucapan para nabi ila akhirih, hada yushir ila anna hada ma'thurun anil anbiya'il mutaqaddimin. Ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya ucapan ini diambil dari para nabi terdahulu, al anbiya'il mutaqaddimin. Wa anna an-nasa tadawaluhu bainahum, dan manusia sudah tadawal. Tadawal itu dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, nyampe sana nyampe, sudah tersebar. Tersebar kalimat tersebut. Kalau tidak mau, silakan berbuat apa saja yang kau mau. Wa tawarathuhu anhum, dan mereka saling mewarisi dari para anbiya tersebut. Qarnan ba'da qarnin, zaman demi zaman, generasi demi generasi. Wa hadha yadullu ala anna an-nubuwat al-mutaqaddimah ja'at bihadal kalam, dan ini menunjukkan bahwa kenabian-kenabian yang terdahulu datang membawa ucapan ini. Wa nahu ishtahara bainan nas, dan bahwasanya kalimat itu sudah terkenal, sudah masyhur di kalangan manusia. Hatta wasala ila awwali hadhihi al-ummah, sampai mencapai umat ini. Ini pada kita. Wa fi ba'd riwayat, dan dalam beberapa riwayat disebutkan lam yudrikun nas min kalam nubuwatil ula illa hada. Dalam beberapa riwayat disebutkan mereka tidak mendapatkan dari nabi-nabi terdahulu kecuali ini. Demikian lafaznya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Hamid al-Humaid ibn Zanjawayh wa ghairuhu. Baik, kalimatnya dalam lafaz kita, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau engkau tidak malu maka perbuatlah apa yang kau mau. Dalam makna hadis ini atau makna kalimat ini ada dua. Yang pertama, anahu laisa bima'na al-amr an yasna' ma syaa'a walakinahu ala ma'na adz-dzam wan nahi 'anhu wa alu hadhil maqalah lahum tariqan. Ada dua makna dalam kalimat ini. Mungkin yang terkesan pada kita langsung, oh berarti bebas. Kalau enggak malu bebas berbuat apapun. Ternyata disebutkan di sini yang pertama, annahu laisa bima'nal amr an yasna' ma syaa. Makna pertama, bahwasanya ini bukan perintah untuk berbuat apapun yang kau mau, bukan. Bukan perintah. Walakinnahu 'ala ma'na dzam, justru sebaliknya. Maknanya dalam keadaan cercaan betapa jeleknya apa yang kau perbuat. Wanahi, dan larangan. Wa alu hadhil maqalah lahum tariqan, dan mereka yang berpendapat atau yang berpegang dengan kalimat ini, dengan makna ini, ada dua golongan. Salah satunya, anahu amrun bima'na tahdid wal wa'id. bahwasanya di situ ada perintah dengan makna ancaman. Wal makna idza lam yakun laka haya'un, maknanya kalau engkau tidak memiliki rasa malu, fa'mal ma syi'ta, engkau kerjakan apa yang kau mau, fa innallaha yujazika 'alaih, maka Allah akan memberikan balasan padamu. Jadi ternyata maknanya ancaman. Kalau engkau tidak malu, perbuatlah yang kau mau. Maknanya kalau engkau tidak malu dan engkau bebas berbuat apapun, Allah akan membalasmu dengan ancaman atau dengan balasan-balasan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah semau kalian. Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian perbuat, Allah Maha tahu. Apa ini? Ancaman. Berbuatlah semua yang kau mau. I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Berbuatlah semua yang kau mau. Tapi ingat, Allah tahu apa yang kalian perbuat. Ini ancaman. Bukan artinya bebas, tetapi kalimat innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kau lihat. Silakan mau berbuat apapun. Kalau di sini ada CCTV. Saya ngawasi dari dalam. Ini maknanya bukan disuruh, tapi diancam. Nah, qalu fa'budu ma syi'tum min dunih, sama dengan ayat Allah dalam surat Az-Zumar, fa'budu ma syi'tum min dunih, beribadalah dengan kepada siapapun yang kau mau, beribadalah kepada siapapun yang kau mau selain Allah SWT. Silakan, tetapi ingat akibatnya nanti yaumul qiyamah. Sama dengan faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur, bukan disuruh bebas, silakan milih. Tidak. Maknanya pilihlah yang ini. Yang ini akan mendapatkan pahala. Yang ini akan mendapatkan azab. Silakan. Kau pilih sendiri. Mau azab atau mau pahala. Itu maknanya. Itu walaupun kalimatnya silakan pilih apa yang kau mau, tapi maknanya ancaman. Masa orang suruh milih mau diazab apa mau diberi pahala. Ya pasti pengen pahala semua. Ya silakan. Kalau mau pahala, ini jalannya. Kalau jalan ini ada, silakan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang mau kufur, kufur. Tanggung sendiri nanti akibatnya. Kalimat-kalimat seperti ini, barakallahu fikum, tidak hanya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia pun terpahami. Dalam bahasa Indonesia pun terpahami. Man ba'al khamr, falyushaqqas al-khanazir. Siapa yang menjual khamr, maka sekalian dia jual daging babi. Ini juga sama, bukan disuruh untuk jual daging babi. Kita cari kalimat yang tepat. Fal yunaqish itu artinya memotong-motong babi. Yufassiluha a'dha'a. Misalkannya bagian per bagian. Sebagaimana kamu menyembelih kambing. Idza bi'a lahmuha, untuk dijual dagingnya. Makanya terjemahkan dengan terjemahan bebas, silakan jual sekalian jual babi. Tapi lafaznya berbunyi fa'budu man ba'al khamr, siapa yang jual khamr, falyuqas falyushaqqas al-khanazir, maksudnya silakan dia memotong-motong babi. Maksudnya sekalian kamu cincang babi, jual. Yani liyaqta'aha imma libay'iha, bisa untuk menjualnya, aw liakliha, atau untuk memakannya. Wa amtilatuhu muta'addidah, dan contoh-contoh yang seperti ini sangat banyak sekali. Pakai fi'il amr tapi bukan perintah, tapi justru ancaman. Silakan kamu kerjakan demikian, silakan potong babi, silakan. Ini justru maknanya ancaman. Wa hadha ikhtiyaru jama'ah minhum Abul Abbas Tha'lab. Ini barakallahu fikum salah satu dari pendapat para ulama. Berikut tadi, insyaallah. Anahu amar amrun wa ma'nahu al-khabar. Yang kedua berkata, itu perintah memang. Silakan perbuat apa yang kau mau. Tetapi maknanya berita. Bagaimana maknanya berita? Maknanya jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka engkau akan berbuat apapun yang kau mau. Itu berita, bukan disuruh, tapi berita. anna man lam yastahi, siapa yang tidak memiliki rasa malu, sana'a ma sya, dia akan berbuat apapun. Fa innal mani' min fi'lil qada'ih wal haya, karena biasanya penghalang utama seseorang untuk melakukan kejelekan-kejelekan adalah rasa malu. Maka kalau tidak ada rasa malu, niscaya engkau akan berbuat apapun. Berita, bukan disuruh, bukan diancam, tapi berita. Kalau engkau tidak punya rasa malu, niscaya engkau akan berbuat segala macam. Faman lam yakun lahu haya'un, siapa yang tidak memiliki rasa malu, inhamaka fi kulli fahsya'i wa munkar. Siapa yang tidak memiliki rasa malu, inhamak, dia akan tersungkur atau terjerumus di dalam setiap kefahisan. Atau tenggelam di dalam segala kefahisan dan kemungkaran. Wa ma yamtani' min mislihi man lahu haya'. Wa ma yamtani' min mislihi man lahu haya'un ala haddi qawlihi man kadaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan tidaklah terhalang orang yang seperti itu, min lahu haya, bagi siapa yang memiliki rasa malu, sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, man kadaba alayya falyatabawa maq'aduhu minan nar, fa inna lafdahu lafdul amr. Adapun orang yang memiliki rasa malu, dia akan terhalang dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sama seperti ucapan Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan siapkan tempat duduknya dalam neraka. Amr atau bukan amr? Amr. Tapi maknanya bukan perintah. Maknanya bukan perintah, tetapi di sini berita. Siapa yang berdusta atas nama Rasul, maka dia akan masuk dalam neraka. Berita juga bukan ancaman, walaupun mengandung ancaman, tapi lafaznya bukan lafaz ancaman, lafaz berita. Siapa yang berdosa atas nama Rasul akan masuk neraka, tapi pakai fil amr, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sama juga dengan kalimat tadi, illam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau engkau tidak malu, engkau akan berbuat semua yang kau mau. Ini berita. Niscaya engkau akan berbuat apa yang kau mau. Fa inna lafdahu lafdul amr. Hadis ini juga sama, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar, juga lafaznya lafaz perintah. Wa ma'nahu al-khabar, tapi maknanya khabar. Wa anna man kadzaba alayhi tabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atas nama Rasul, maka akan disiapkan tempat duduknya dalam neraka. Itu maknanya. Wa hadha ikhtiyaru Abu Ubaid, dan ini pendapat Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullah, wa Ibnu Qutaybah, wa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, wa ghairuhum. Wa rawahu Abu Dawud an al-Imam Ahmad, ma yadullu ala mithli hadha al-qaul. Juga dinukil oleh Abu Dawud dari Imam Ahmad pendapat yang semirip dengan pendapat ini. Yani berita. Rawahu Ibnu Lahi'ah an Abi Qabil عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبغض الله عبدا نزع منه الحياء. في رواية قال ابن لهيعة في أبي قبيل في عبد الله بن عمر في النبي صلى الله عليه وسلم jika Allah membenci seorang hamba, نزع منه الحياء, Allah akan cabut rasa malunya. Kalau Allah benci pada seorang hamba, Allah akan cabut rasa malunya. Faida nuzi'a minhul haya, kalau sudah dicabut rasa malunya, lam talqahu illa baghidan mutabaghida, engkau enggak akan bertemu dia kecuali dalam keadaan kau tidak suka, kau benci padanya, dan dia juga membuat jengkel. Kamu benci, menyebabkan benci orang lain. Baghidan mutabaghida, kamu temui dia dalam keadaan apa sih bahasa Indonesia-nya? Muak ya. Membuat kamu benci sama dia. Tidak bertemu dia, kecuali kamu gak suka. Melihat dia, muak. Ini kalau sudah cabut rasa malunya, maka kita tidak bertemu dengan dia, kecuali kita gak suka dengan dia. Wa nuzi'a minhu al-amanah, dan akan dicabut pula amanah. Fa idza nuzi'a minhu al-amanah, kalau dicabut amanah, nuzi'a minhu ar-rahmah, akan dicabut pula rasa kasih sayang, rahmah. Fa idza nuzi'a minhu ar-rahmah, kalau dicabut kasih sayangnya, nuzi'a minhu ribqatal Islam, akan dicabut pula ikatan keislamannya. Fa idza nuzi'a minhu ribqatal Islam, kalau sudah dicabut ikatan keislaman, lam talqahu illa syaitanan marida, engkau tidak akan dapati dia kecuali dalam keadaan syaitanan marida, sudah menjadi setan yang jahat. Kharrajahu Hamid atau Humaid ibn Zanjawi, wa kharrajahu ibn Majah bima'nahu bi isnadin dha'ifin an ibn Umar marfu'an aidha. Naam. وعن سلمة الفارسي قال إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء. Allah kalau menginginkan seorang hamba kebinasaan, kalau menginginkan kebinasaan bagi seorang hamba, Allah akan cabut rasa malunya. فَإِذَا نُزِعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مَقِيطًا مُمَقِّتًا. Kalau sudah cabut rasa malunya, maka engkau enggak akan dapati dia kecuali dalam keadaan membencikan, membencekno. Bahasa Jawa malah ada. Bahasa Indonesia apa membencikan? Menyebalkan. Mumaqqita. Fa idza kana maqitan mumqita mumaqqita, kalau dia sudah dalam keadaan seperti itu, nuzi'a minhul amanah, akan dicabut amanah. Dan tidak akan kau dapati dia kecuali kha'inan mukhawwana, selalu berkhianat. Fa idza kana kha'inan mukhawwana, kalau dia sudah selalu berkhianat, naza'a minhu ar-rahmah, akan dicabut pula kasih sayang. Falam talqahu illa faddan ghalidha, kamu enggak akan dapati dia kecuali dalam keadaan faddan ghalidha, kasar, keras hati. Fa idza kana faddan ghalidha, kalau sudah dalam keadaan seperti itu kasarnya, tidak punya rahmat, naza'a ribqal imani min 'unuqihi, atau nuzi'a, dicabut pula ikatan keimanan dari lehernya. Fa idza nuzi'a ribqal iman, kalau sudah cabut ikatan keimanan dari lehernya, lam talqahu illa syaitanan la'inan mal'una, engkau tidak akan dapati dia kecuali dalam keadaan syaitanan la'ina, syaitan yang dilaknat, mula'ana. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Wa Ibn Abbas qala, "Al-haya'u wal imanu fi qaranin. Fa idza nuzi'a al-haya'u tabi'ahu al-akhar." Kata Ibn Abbas, rasa malu dengan iman itu qarin, selalu bersama. Qarin adalah yang selalu bersama, seperti seorang manusia punya qarin, jin yang selalu mengiringinya. Ini juga sama. Iman dengan rasa malu itu qarin. Fa idza nuzi'a al-haya, kalau rasa malu dicabut, maka akan diikuti oleh yang lainnya, oleh iman. Iman pun akan hilang. Kharrajahu kulluhu Humaid ibn Zanjawi fi Kitabil Adab. Dikeluarkan semua itu oleh Humaid ibn Zanjawi di dalam Kitabul Adab. Waqad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya' min al-iman. Kita lihat hadis yang marfu' sahih. Karena tadi semua ada kelemahan-kelemahannya. Yang sahih dari Rasulullah sallam dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar, dari Nabi sallam, marra 'ala rajulin wa huwa yu'atibu akahu fil haya'. Nabi menemui seseorang atau melewati seseorang yang sedang menyalahkan saudaranya karena pemalu. Yaqul innaka la tastahi, kanahu yaqul qad adarra bik, kamu ini selalu malu dan itu akan membuat jelek buatmu. Seakan-akan kanahu yaqul, sepertinya dia berkata, qad adarra bika, bahwa engkau akan mendapatkan madarat dengan rasa malumu. Nabi melihat begitu menegur, da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, biarkan dia. Rasa malu itu termasuk keimanan. Wahid sahihain, dan dalam dua kitab sahih juga, dari Abu Hurairah, qal al-haya'u syu'batun minal iman. Wafi sahihaini an Imran ibn Husain an Nabi SAW qala al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak ada kecuali selalu baik. Wafi riwayatin li Muslim al-haya'u khairun kulluhu. Bahwa rasa malu itu semuanya baik atau baik semuanya. Aw qala atau berkata al-haya'u kulluhu khair. Bahwa rasa malu semuanya baik. Hadis yang dhaif tadi secara makna sahih dan terkandung dalam hadis ini yang sedang kita bahas. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula illam tastahi fasna'na syekhsa. Bahwasanya apa yang didapatkan oleh manusia dari nabi-nabi terdahulu, kalau engkau tidak malu, berbuatlah semaumu. Yang ternyata maknanya, kalau engkau tidak punya rasa malu, engkau akan berbuat segala macam kejelekan. Biasanya, kalau masih ada rasa malu, biasanya masih sembunyi-sembunyi, dan kemudian dia tutupi dari kaum mukminin, dan kemudian dia beristighfar. Masih punya rasa malu. Tetapi kalau sudah tidak punya rasa malu, dia enggak peduli siapapun yang dihadapannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka ada sedikit catatan, bantulah mereka untuk bisa menjaga rasa malunya. Bantulah atau kita saling membantu untuk menjaga rasa malu. Sebab biasanya orang sudah tidak punya rasa malu ketika sudah dibongkar aibnya secara total di majlis, di hadapan umum. Apa selain itu? Sudah percuma. Saya sembunyi-sembunyi kan semua sudah tahu. Sudah tidak malu lagi selain itu. Barakallahu fikum. Sehingga kasihan dia. Dia akhirnya sudah lagi tidak peduli. Mau dilihat oleh ustadznya, oleh syekhnya, oleh siapapun. Enggak peduli. Dia bermaksiat di hadapan semua orang. Mengapa? Karena sudah terbongkar itu. Sudah semua orang tahu. Ketika dia masih malu-malu, itu bagus. Dalam satu sisi, bagus. Masih malu-malu, maka kita jaga, kita pantau. Kedengar sehat. Mungkin dia akan kaget. Kok tahu? Tidak semua orang tahu. Allah SWT yang selalu tahu apa yang kamu kerjakan. Dia akan malu sekali. Ternyata si fulan orang baik tahu perbuatan dosa anak. Maka dia akan berubah menjadi baik karena masih punya rasa malu. Tapi kalau dibongkar, apa? Tidak usah malu-maluan. Hilang tu. Subhanallah, alhamdulillah, ilham, kasih, kawat, jodoh. Kalau bertanya, apa boleh?